Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والحمد لله ثم أما بعد. الحمد لله. Di pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk bertemu dalam acara rutin kita, yaitu kajian setiap pekannya, yang pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu nafi', sehingga ilmu kita menjadi amal dan ilmu kita menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab ditulis oleh Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah: wal maqsud أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد waqa'at ibadatuhu lisyaitan fayastamti'u al-'abid bil ma'bud fi husuli ghardihi atau gharadihi wa yastamti'u al-ma'bud bil 'abid fi ta'zimihi lahu wa ishraqihi ma'allah wa dhalika ghayatu ridha syaitan. Kata beliau rahimahullah, maksud dari keterangan kita sebelumnya menerangkan bahwa segala yang disembah bersama Allah. Segala yang disembah dari selain Allah bersama Allah, maka sebetulnya dia menyembah kepada syaitan. Atau segala apa yang disembah dari selain Allah bersama Allah, maka dia artinya telah menyembah syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah aku perintahkan kepada kalian, wahai bani Adam, agar kalian jangan menyembah kepada syaitan. Karena tidaklah seorang menyembah kepada yang lainnya dari bani Adam, siapapun dia, terkecuali dia telah terjatuh di dalam peribadatannya kepada syaitan. Maka yang menyembah telah menganggap baik terhadap yang disembah dengan dia mendapatkan maksud dan tujuannya, dan yang disembah telah mendapatkan pula kesenangan dengan apa yang dilakukan oleh yang menyembahnya dalam pengagungannya kepada yang disembah dan penyekutuannya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ghaya ridha syaitan, merupakan puncak dari keridhaannya syaitan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kesyirikan yang Allah larang, yang Allah haramkan, di mana gambarannya kesyirikan itu seorang menyembah kepada selain Allah, bersamaan dengan itu dia menyembah kepada Allah. Atau dia menyembah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah. Maka larangan tersebut dikarenakan hamba tersebut telah menyembah syaitan pada hakikatnya. Hamba tersebut telah menyembah syaitan pada hakikatnya. Sementara Allah melarang hamba-hambanya untuk menyembah syaitan. Ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Dan ketika hamba itu menyembah syaitan, yang disembah yaitu syaitan, dia mendapatkan sesuatu yang besar dari pengagungan, penyekutuan terhadap Allah, dan ini merupakan keinginannya syaitan, puncak daripada keinginan syaitan. Adapun yang menyembah kepada syaitan, dia telah menganggap baik penyembahannya kepada syaitan, karena telah diperoleh maksudnya. Sehingga kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan kesyirikan, dikarenakan agar supaya kita hanya menyembah kepada Allah, atau dengan satu tujuan, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Apa yang terjadi ketika mereka menyembah kepada selain Allah? Yaitu mereka menyembah kepada syaitan. Menyembah kepada syaitan. Dan siapa yang menyembah kepada syaitan, dia akan dikumpulkan dengan sesembahannya. Dia akan dikumpulkan dengan sesembahannya. Walihada qala ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an, ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal insi, ay min igwa'ihim wa dhalalihim, wa qala awliya'uhum minal insi rabbana, istamta'a ba'duna bi ba'd, وَبَلَغْنَا عَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا. Di hari mereka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah, يَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا, mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di hadapannya nantinya. Tetapi mereka yang menyekutukan Allah dengan menyembah kepada selain Allah akan dikumpulkan dengan sesembahannya, yaitu para syaitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai kalian dari kalangan jin, yaitu dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Karena dari bangsa jin ada yang beriman, sehingga mereka dikatakan minal mu'minin. Tapi diinginkan di sini mereka yang menjadi syaitan. Maka Allah pun mengatakan kepada mereka, ya masyarul jin, wahai kalian dari kalangan jin, yaitu dari kalangan syaitan, kalian telah menjadikan manusia banyak, menjadikan mereka dari menyesatkan mereka dan memalingkan mereka, min igwa'ihim wa dhalalihim. Sehingga dari kalangan manusia pun membenarkan yang ditipu oleh jin tersebut. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan mereka yang dulunya menjadi wali-wali syaitan dari kalangan manusia, wahai Rabb kami, kami satu dengan yang lainnya telah mendapatkan keuntungan masing-masing. Istamta'a ba'duna bi ba'din, dan telah sampai waktu kami seperti apa yang engkau telah tetapkan bagi kami di hari ini, yaitu kami tidak ada hujjah kecuali seperti apa yang engkau ketahui dari keadaan kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala an-naru mathwakum, karena demikian keadaan kalian, maka neraka adalah tempat kalian, khalidina fiha, kalian kekal abadi di sana. yang menyembah kepada selain Allah, dia akan dikumpulkan dengan siapa yang dia sembah. Dan yang menyembah kepada selain Allah, artinya dia menyembah kepada syaitan. Dan yang menyembah kepada selain Allah tidak sama sekali diridhai oleh Allah, atau sama sekali tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menyembah kepada selain Allah, nantinya dia akan mengaku, dia tidak akan dapat berkelit di hadapan Allah bahwa memang dia telah menyembah kepada selain Allah dulunya di dunia, bahkan dia telah mendapatkan satu dengan yang lain keuntungan maslahat buat mereka, yang itu adalah mudarat sebetulnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga mereka pun ditempatkan oleh Allah di neraka wal-iyadu billah. Kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan yang kita perhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha yang namanya kesyirikan, sekecil apapun. Kalaupun bahkan itu adalah syirik yang paling samar. Syirik yang paling samar. Yaitu riya. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Fama syirkul asghar?" Kata beliau, "Ar-riya." Yang disebutkan dalam riwayat, syirik kecil ini bahkan sangat samar seperti semut hitam yang berada di atas batu berwarna hitam berjalan di tengah malam gelap gulita. Ini pun tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pelaku kesyirikan, walaupun itu adalah syirik kecil, tetap dalam ancaman Allah. Allah mengharamkan yang namanya surga dari pelaku syirik. Allah mengharamkan surga dari pelaku syirik. Dan Allah mengancam tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan. Adapun selain syirik, maka dia tahtal masyiah, dia di bawah kehendak Allah, dia di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dia di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa selain syirik. Tetapi syirik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan padanya. Demikian yang namanya syirik. Dan jeleknya kesyirikan tersebut, tadi sudah dijelaskan, siapa yang menyembah kepada selain, siapa menyembah kepada Allah, lantas dia menyembah juga kepada selain Allah, menyembah kepada Allah dan menyembah juga kepada selain Allah, maka artinya dia sama menyembah kepada syaitan. Karena Allah tidak menerima penyembahan ibadah yang seperti ini dari hambanya. Allah tidak menerima ibadah yang seperti ini dari hambanya. sehingga ibadahnya hanyalah ditujukan kepada syaitan, tidak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menyembah kepada syaitan, maka pantas baginya untuk berkumpul bersama sesembahannya. Tidak pantas berkumpul dengan orang-orang yang menyembah murni seutuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, fahadhihi isyara latifah ila sirri alladhi li ajlihi kana syirku akbarul kabair indallah. Di dalam keterangan tadi ada sebuah isyarat, isyarat yang sangat baik dan lembut kepada satu rahasia kenapa syirik itu adalah dosa yang paling besar, bahkan dari dosa-dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Wa annahu yaghfiru bighairi taubah minhu. Di mana Allah masih mengampunkan dosa selain kesyirikan dengan taubat. Annahu di sini tertulis, maaf, wa annahu la yaghfiru bi ghairi taubah minhu. Naam. Dan bahwasanya dia, kita ulangi, dan bahwasanya dia Allah la yaghfiru, dia tidak mengampuni yang namanya kesyirikan ini bi ghairi taubah minhu, dengan tanpa taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan tersebut minhu. Wa annahu mujibun lil khuludi fil adzabil adzim fil adzabil adzim. Dan bahwasanya syirik yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kecuali dengan taubat dulunya di dunia, syirik ini menyebabkan kekal abadinya seseorang di dalam azab yang pedih. Di dalam azab yang pedih. Wa annahu laisa tahrimuhu wa qubuhuhu bimujarradin nahyi anhu faqat. Dan bahwasanya pengharaman Allah terhadap kesyirikan dan dijelekkannya keberadaan syirik itu bukan semata-mata karena dilarang. Bukan semata-mata karena dilarang, tetapi karena di sana dia telah beribadah kepada syaitan. Bukan karena semata-mata dilarang, tetapi ada unsur ibadah kepada selain Allah, dan tadi sudah dijelaskan beribadah kepada syaitan. Bal yastahilu 'ala Allah yasra'u li 'ibadihi ilah ghairahu. Bahkan mustahil bagi Allah dia memerintahkan, mensyariatkan, menetapkan kepada hambanya untuk mengangkat ilah yang lain sebagai sesembahan yang lain. Kama yastahilu alaihi ma yunaqidu awsaf kamalihi wa nu'ud jalalihi. Sebagaimana mustahil juga dengan kesyirikan ini Allah memerintahkan, mensyariatkan apa yang menyelisihi sifat-sifatnya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan kesyirikan akan menjatuhkan derajat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa di sana ada yang disembah dari selain Allah sederajat. Bahkan ada di antara orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu mengangkat sekutunya ini lebih tinggi posisinya daripada Allah. Wal'iyadu billah. Maka bagaimana mungkin Allah memerintahkan, mensyariatkan, menetapkan yang namanya kesyirikan? Karena ini menyelisihi dan melawan sifatnya yang maha sempurna, yang maha mulia, yang hanya dia yang pantas untuk diibadahi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karenanya Allah tidak pernah ridha yang namanya kesyirikan dengan berbagai macam kesyirikan dan dengan berbagai jenis kesyirikan. Berbagai macam kesyirikan dan berbagai jenis kesyirikan. Syirik yang besar, syirik yang kecil, syirik yang tampak, syirik yang tidak tampak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meridhai sama sekali. Karena kapan seorang melakukan kesyirikan seperti itu, itu sama artinya dia tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan utuh. Bahkan dia dengan ibadahnya ini ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadahnya hanya tertuju kepada ibadah kepada syaitan. Karena syaitan yang menyuruhnya untuk melakukan perbuatan syirik tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan karena itu pula kita meminta dilindungi oleh Allah, meminta agar dilindungi oleh Allah dari kesyirikan dengan ucapan yang sering kita ucapkan, dibimbing sering untuk kita mengucapkan, Allahumma inni astaghfiruka min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka an usyrika bika wa ana la a'lamu. Aku meminta kepadamu ya Allah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika. Aku meminta kepadamu ya Allah perlindungan dari menyekutukan engkau ya Allah dalam keadaan anak saya mengetahui bahwa itu adalah syirik. Dan saya meminta kepadamu ya Allah perlindungan dari menyekutukanmu dalam keadaan saya tidak mengetahui itu adalah syirik. Jadi meminta perlindungan dari kesyirikan dalam keadaan tahu itu syirik dan dalam keadaan tidak tahu itu syirik. Agar kita lepas sepenuhnya dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Wa ala kulli hal, seorang hamba meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan kepadanya. Karena kesyirikan ini bukan suatu hal yang remeh. Allah mengancam sebagaimana tadi telah disebutkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu tidak hanya semata-mata dia menyembah hanya kepada selain Allah, dia tidak menyembah kepada Allah, tidak. Tetapi syirik itu gambaran, dia menyembah Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Allah tidak ridha. Siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan padanya surga. Bukan suatu yang remeh, diharamkan oleh Allah surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Zalim di sini adalah musyrikin. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah la zulmun azim, kezaliman yang amat besar. Sehingga dalam ayat, wa ma lidzalimina min ansar, Allah tidak akan memberikan penolong kepada orang-orang zalim, orang-orang syirik, orang-orang musyrikin. Dia tetap ditempatkan di neraka wal'iyadzu billah. Demikian yang sudah kita sebutkan tadi dalam suratul Maidah ayat yang ke-72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yakfiru ayyushroka bihi wa yakfiru maduna dhalika liman yasha', dalam suratul Nisa ayat yang ke-48. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan yang diperadapkan kepadanya, dan mengampuni dari dosa-dosa selainnya terhadap siapa yang dia kehendaki. Cukup ayat-ayat tadi menerangkan kepada kita bahwa syirik ini bukan permasalahan yang remeh. Syirik bukan permasalahan yang kecil, masalah yang sepele. Bahkan syirik adalah masalah yang besar, karena berkaitan dengan masa depan kita nantinya, yaitu nantinya di hari kemudian. Karenanya tadi kita katakan, sebagai kesempurnaan tauhid seseorang, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari kesyirikan yang saya tahu. Dalam keadaan saya melakukannya, misalnya saya tahu, saya berlindung. Atau saya berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang saya melakukannya dalam keadaan saya tidak tahu itu kesyirikan. Diterangkan oleh para ulama, doa ini sebagai kafarah baginya. Kafarah baginya kalau misalnya dia terjatuh di dalam kesyirikan, karena dia segera bertobat dari perbuatan syirik yang tiba-tiba dia terjatuh, baik dia ketahui ataupun dia tidak ketahui, dia bertobat segera. Karena siapa yang melakukan kesyirikan dalam keadaan dia masih hidup, lantas dia bertobat, dengan sebenar-benar tobat, diterima oleh Allah tobatnya. Tidakkah para sahabat dulunya yang melakukan kesyirikan, kemudian mereka bertobat dengan sebenar-benar taubat, lantas Allah mengangkat derajat mereka, dijadikan mereka teman-teman, kawan-kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membela beliau dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan siapa yang bertobat setelah dia di akhirat nanti dia mengatakan saya bertobat, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat tobatnya. Karena pintu tobah telah ditutup. Pintu tobah ditutup dengan dua keadaan ketika nyawa itu berada di tenggorokan dan ketika matahari itu terbit di sebelah barat, maka pintu tobat ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang telah kembali ke akhiratnya nanti, tidak ada lagi tobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna an-nasa fi ibadatillah wal isti'ana bihi ala arba'ati aqsam. Ketahuilah manusia di dalam peribadatannya kepada Allah dan permintaan tolongnya kepada Allah itu didapati menjadi empat kelompok. Empat kelompok. Ajalluha wa afdaluha, dari empat kelompok tersebut yang paling tinggi derajatnya, bahkan itulah yang afdol, yang utama, dan itulah yang paling benar, karena selainnya adalah batil. Empat kelompok ini, satu tok, satu saja yang benar, tiga setelahnya dalam keadaan batil. Yaitu siapa? Ahlul ibadah wal isti'ana billahi alaiha. Yaitu orang yang dikatakan semata-mata beribadah, semata-mata meminta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada peribadatannya kepada selain Allah. Tidak ada ibadahnya kepada selain Allah. Tidak ada ibadahnya, baik itu kepada malaikat, baik itu kepada nabi, baik itu kepada wali, baik kepada hamba-hamba yang lain, dia hanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Demikian, dia hanya meminta tolong, isti'anah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Maka inilah kelompok yang pertama dan inilah yang benar, adapun selainnya batil. Qala rahimahullah, fa ibadatullah ghayatu muradihim. Menyembah hanya kepada Allah, inilah tujuan, maksud dan keinginan mereka. Atau inilah puncak tujuan, maksud dan keinginan mereka. Ghaya muradihim. Dia tidak ingin kepada yang lainnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita mengingat kembali maksud dan tujuan penciptaan kita oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahnya kepadaku, kata Allah. Dengan maksud ini, kita diciptakan, diwujudkan oleh Allah di dunia ini, tidak ada lain maksud Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Tidak dicampuri dengan ibadah kepada selain Allah. Kemudian, kita diciptakan di dunia ini, semua aktivitas kita diperhatikan baik-baik. Semua aktivitas kita diinginkan dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan untuk abas, bukan untuk suatu yang tidak ada manfaatnya, suatu yang tidak ada faedahnya, suatu yang sia-sia. Tetapi kita diciptakan oleh Allah satu tujuan yang mulia, yaitu ibadah kepadanya. Sehingga semua aktivitas kita, kegiatan kita, kepada satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Mungkin ada di antara kita mengatakan, bagaimana amalan-amalan yang tidak ada keterangannya bahwa itu ibadah, tetapi sebagai manusia kita melakukannya, kita menegakkannya. Maka kalau aktivitas itu adalah aktivitas yang diinginkan, suatu yang mubah, maka mubah itu bisa menjadi ibadah. Mubah itu bisa menjadi ibadah. Telah banyak contoh-contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan suami istri yang itu tadinya mubah jadi ibadah. Memberikan makan ke mulut istri itu jadi ibadah. Artinya ini semua perkara yang mubah, tetapi bisa menjadi ibadah. Karenanya, amalan mubah apabila diniatkan untuk ibadah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur kita bisa jadi ibadah kepada Allah. Dengan meniatkan tidur itu, kita menegakkan ibadah kuat. Bisa menegakkan ibadah. Bisa dengan sempurna menegakkan ibadah. Orang yang dengan tidurnya dia sehat, dia menjadi segar pandangannya, pikirannya, karena telah beristirahat dengan tidur. Ketika dia niatkan untuk menegakkan ibadah, maka jadi ibadah. Sehingga kelompok yang pertama ini, yaitu kelompok yang hanya beribadah kepada Allah, semua aktivitasnya diarahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-allamatu al-imam al-syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, betapa banyak manusia merugi karena suatu yang dia bisa dapat nilai ibadah, kemudian dia tinggalkan. Betapa banyak manusia merugi karena suatu yang bisa bernilai ibadah dia tinggalkan. Maksudnya suatu yang mungkin mubah di sisinya, tapi karena dia tidak niatkan ibadah, dia tidak dapat ibadah. Tetapi mubah di sisinya, dia niatkan ibadah, jadi ibadah. Menolong istrinya. Menolong istrinya. Membimbing anak-anaknya. Kalau dia niatkan itu ibadah, maka jadi ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka kelompok yang pertama ini, yaitu mereka yang dikatakan ahlul ibadah, mereka hanya beribadah kepada Allah, baik dalam ibadah yang itu jelas-jelas ada nasnya. Demikian ibadah yang dia dapatkan, dia raih dengan mungkin amalan-amalan mubah. Maka dialah hamba yang beruntung meraih prestasi dan predikat ini. Kemudian dia selalu beribadah, atau dia beribadah hanya kepada Allah, dia meminta tolong hanya kepada Allah. Ini merupakan dari keinginan apa yang dia katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di dalam solatnya dia sering mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sebagai bentuk realisasi daripada itu, tidak ada yang dia sembah, tidak ada yang dia ibadai kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang dia mintai pertolongan kecuali hanya Allah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka di depan dari na'bud dan iyyaka di depan daripada nasta'in. Dalam ilmu nahwu atau diterangkan dengan ilmu bahasa Arab, mengedepankan maf'ul yaitu iyyaka dari amilnya yaitu na'budu dan nasta'in, mengedepankan maf'ul fungsinya dalam bahasa Arab itu al-hasr, membatasi dan tidak diperuntukkan yang lain. Pembatasan hanya itu saja, tidak diberikan kepada yang lain. Sehingga ketika orang mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, arti kasarnya hanya engkau ya Allah yang kami sembah, yang lain kami tidak sembah. Penyembahan kami, ibadah kami, hanya engkau saja yang kami ibadahi, yang lain kami tidak ibadahi. Tidak ada peribadatan kepada yang lainnya. Al-hasr. Lantas, demikian juga, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada yang lainnya. Sehingga ketika seorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak ada sama sekali yang kami jadikan dia untuk diibadahi dan dia untuk dimintai pertolongan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah tingkatan yang pertama. Fa ibadatullah ghayatu muradihim wa talabuhum minhu ayyu'inahum 'alaiha. Dan permintaan mereka dari Allah agar dia Allah menolong mereka untuk beribadah hanya kepadanya, meminta tolong hanya kepadanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, kalau bukan taufik dari Allah, dan kalau bukan bimbingan, hidayah dari Allah, kita tidak bisa melakukan amal tersebut. Ibadah yang kita lakukan, yang kita tujukan kepada Allah, itu merupakan taufik, pemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan ibadah tersebut. Karena kalau bukan dari taufiknya, kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut. Kita tidak bisa menegakkan ibadah tersebut. Sehingga ketika kita meminta, ya Allah, ketika kita mengatakan, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, ibadah ini ya Allah, tidak mungkin kami bisa menegakkannya kecuali dengan pertolonganmu. Kecuali dengan pertolonganmu. Kalau engkau tidak menolong kami, kami tidak bisa melakukan ibadah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apabila kita memahami hal ini, berarti kita telah meminta dengan baik dan benar ketika kita membaca dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yuwaffiquhum lilqiyam biha nihaya maqsudihim. Jadi fa ibadatullah ghayatu muradihim wa talabihim minhu ayyu'inahum 'alaiha wa yuwaffiqahum lilqiyam biha, dan agar supaya Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bisa menegakkan ibadah tersebut sebagai puncak akhir maksud mereka. Walihada kana afdal ayyus'al ar-rab al-i'ana ala mardatihi wa huwa alladhi 'allamahu an-nabi li Mu'ad ibni Jabal faqala ya Mu'ad wallahi inni uhibbuka fala tad'a an takula fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Dan karenanya, sebaik-baik, seutama-utama apa yang diminta oleh hamba kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, dia meminta agar Allah menolongnya terhadap apa yang Allah ridai. Dia meminta kepada Allah agar Allah menolongnya terhadap apa yang Allah ridai. Wa huwa alladhi, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'ad ibnu Jabal. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ya Mu'ad, wahai Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi inni uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu ya Mu'ad. Dan pernyataan cinta ini dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang mengucapkan cinta ini orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang rendah derajatnya. Tentunya dalam keimanan, tentunya dalam ketakwaan beliau lebih tinggi daripada Mu'ad. Sehingga itu bukan hal yang aib atau tercela seorang yang di atas dalam sisi kedudukan, mungkin iman, mungkin takwa, mungkin ilmu, mengucapkan kepada yang di bawahnya dari iman, dari takwa, dari ilmu, ini uhibbuka, saya mencintaimu. Begitu pula perkara yang terpuji baginya ketika dia mengatakan ini uhibbuka, demikian yang dibawa dari iman, dari takwa, dari ilmu mengatakan kepada yang di atasnya. Dari iman, dari takwa, dari ilmu. Dia mengatakan, ya fulan, wahai syekh, wahai A, B, C, saya mencintaimu. Karena ini adalah suatu yang diajarkan, dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang menyatakan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya terhadap saudaranya ini karena Allah, maka dia akan mendapatkan cinta tersebut pertama dari saudaranya yang dia cintai, kedua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah. Allah akan memberikan padanya mimbar-mimbar yang bercahaya nantinya di hari kemudian. Karena cintanya kepada saudaranya. Karena Allah. Maka Rasulullah mencontohkan. Ya Mu'ad. Wallahi inni uhibbuka. Tidak sekedar inni uhibbuka. Tetapi beliau menekankan dengan kalimat. Al-Qasam. Demi Allah. Qasam ini bukan diinginkan dengan qasam. Tetapi qasam di sini untuk menguatkan. Demi Allah, saya mencintaimu. Wallahi inni uhibbuka. Lantas konsekuensi cinta itu apa? Beliau mengatakan, fala tada'a antakula. Karena saya mencintaimu, saya wasiatkan kepadamu. Jangan engkau meninggalkan satu perkataan di akhir setiap solatmu. Jangan engkau tinggalkan. Di akhir setiap solatmu. Di akhir setiap solat, kata para ulama, ada dua tempat. Sebelum salam dan setelah salam. Dan yang paling utama, sebelum salam. Tapi setelah salam adalah tempat yang juga boleh disebutkan karena dubur, maknanya sebelum dan setelah di akhir solat. Jangan kau tinggalkan kalimat ini. Jangan kau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong saya untuk mengingatmu. Wa syukrika, tolong saya untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan tolong saya ya Allah untuk menyerahkan ibadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah untukmu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tadi sudah disebutkan, ini adalah seutama-utama yang diucapkan seorang dengan dia meminta kepada Allah agar dia ditolong kepada apa yang Allah ridai. Dia ditolong menunaikan apa yang Allah ridai. Maka dengan wasiat beliau ini, kita sama-sama berwasiat. Mintalah kepada Allah. Dengan kalimat ini, di akhir solat kita, tadi sudah disebutkan, di akhir solat kita. Baik itu sebelum kita selesai solat, di akhir solat kita, sebelum kita salam, ataupun setelah salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dengan doa ini, kita ingin menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, agar benar-benar saya itu murni beribadah kepadamu, dan agar benar-benar ibadah itu hanya untukmu, maka tolonglah saya, ya Allah, untuk menunaikan ibadah ini dengan ibadah yang paling baik yang saya serahkan untukmu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersungguh-sungguh merealisasikannya, dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Tentunya kita semua, sebagaimana tadi maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah, kita semua dengan satu tujuan, yaitu hanya menyembah, beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Maka agar kita mendapatkan tujuan ini, agar kita meraih tujuan ini, ketika kita sholat, kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, resapi. Dan ketika kita sholat, sholat ini kan sering, 5 kali dalam sehari semalam, belum disertai dengan sholat-sholat sunnah, kita minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lafalkan, ucapkan, hafalkan, dan lazimi doa ini. Rasulullah sampai berpesan kepada Mu'ad, Mu'ad, saya cinta kepadamu. Dari konsekuensi cinta ini, namanya orang yang cinta kepada yang dicintai, pasti akan memberikan suatu yang istimewa kepada siapa yang dicintai. Maka apa yang dicintai oleh beliau kepada orang yang dicintainya adalah doa ini. Maka mintalah. Karena kita semua belum tentu bisa beribadah dengan baik dan benar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena taufiknya dan kalau bukan karena pertolongannya. Kita semua belum tentu lurus ibadahnya kepada Allah kalau bukan karena taufik dan kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada zat yang bisa menolongmu, yang bisa membimbingmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia, hanya dia. Jangan tinggalkan doa ini, ucapkan doa ini, jangan bosan mengucapkan doa ini dalam ibadah solat kita, di tempat-tempat doa, dan setelah solat kita, sebagaimana telah kita dengarkan tadi keterangan fi duburi kulli solatin, di akhir setiap solat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah tingkatan yang pertama yang beliau sebutkan, fa anfa'ud du'a talabul aun ala mardatihi ta'ala intaha. Maka kata beliau yang terakhir, semanfaat-manfaat doa. Doa yang paling bermanfaat adalah talabul aun, meminta pertolongan kepada Allah ala mardatihi ta'ala, terhadap apa yang dia ridai. Terhadap apa yang dia ridai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka ghayah, tujuan yang akhir dari seorang hamba, dia dibimbing oleh Allah untuk ridha, dia dibimbing oleh Allah untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan keterangan yang bermanfaat kepada kita semua. Dalam keterangan di sini, dan ini dikatakan tadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan disebutkan kemudian 3 kelompok yang berikutnya, dan tentunya 3 kelompok yang berikutnya ini semuanya batil, semuanya tidak ada yang benar. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semuanya kepada kelompok yang pertama ini, dijadikan kita hamba-hambanya yang hanya beribadah kepadanya, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan yang tampak ataupun tidak tampak, yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Karena beruntunglah hamba yang selamat dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.